السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله، kita senantiasa bersyukur atas nikmat dan barakah yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini, hari yang ke-13 dari bulan suci Ramadhan Al-Mubarak tahun 1445 Hijriah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita selama bulan suci Ramadhan dari pembahasan kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Mujaddidul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najri rahmatullahi taala alaihi. Dan kita masih melanjutkan pembahasan di dalam bab al-wasiyatu bi kitabillahi azza wa jal, berwasiat untuk berpegang kepada kitabullah azza wa jalla, di mana kita telah menerangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah azza wa jal dan tidak mengikuti selainnya, karena kebenaran itu hanya terdapat di dalam wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, mencakup kitabullah Al-Quranul Karim dan mencakup sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itulah ilmu syar'i, itulah ilmu agama. Apabila seseorang hendak berpegang kepada agamanya, maka telah cukup baginya untuk menjadikan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pedomannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadhalika al-asma'u lirrahmani. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في السنن والقرآن والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. علم itu ada tiga macam. Tidak ada yang keempat, berilmu tentang ma'rifatullah, mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula sifat-sifat Allah azza wa jal, dan perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian ilmu tentang al-ahkam syar'iyyah, halal, haram, perintah, larangan. Demikian pula ilmu tentang balasan bagi seorang yang senantiasa menegakkan kitabullah dan sunnah, yang berpegang teguh kepada agamanya. Semuanya itu terdapat di dalam Al-Quran, terdapat di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah seseorang itu mengucapkan sesuatu, seorang yang disebut sebagai cendekiawan, seorang yang disebut sebagai orang pintar, apabila dia mengucapkan sesuatu menyelisihi apa yang terdapat di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu sekedar hadayan, kata beliau, igawan, sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk berpegang teguh dengan kitabullah, fa khudhu bi kitabillah wa tamassaku bihi, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan kitabullah azza wa jalla, yang di dalamnya terdapat al-huda wan-nur, terdapat cahaya, hidayah bagi seseorang yang menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidupnya. Kemudian kita memasuki riwayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Syeikh rahimahullah ta'ala. Kata beliau, walahu fi hadith Jabirin al-Tawil, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadis Jabir yang panjang, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala fi khutbati yaumi arafah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda pada saat beliau berkhutbah, khutbah pada hari Arafah. Hari Arafah adalah sayyidu al-ayyam, hari yang paling afdal, hari yang paling agung, dan hari terbaik bagi seorang muslim untuk memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a doa'u yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Itu ngapain anak-anak ngumpul di luar itu? Sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari yang agung itu, pada hari yang mulia, di hadapan kaum muslimin yang mereka sedang menunaikan ibadah haji. Kata beliau, wa qad taraktu fikum ma lan tadhillu in i'tasamtum bihi, Sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jaminan bagi siapa saja dari kalangan umatnya yang berpegang teguh dengan apa yang menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh kepada kitabullah azza wa jalla. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kitabullah, yaitu berpegang kepada kitabullah Al-Quranul Karim, berpegang kepada kitabullah azza wa jal, yaitu dengan senantiasa membacanya, berupaya untuk memahami makna dan kandungannya, lalu kemudian mengamalkan dalam kehidupannya, menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidupnya, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quranul Karim. Maka wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bagi siapa yang berpegang dengannya itu sudah cukup baginya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini i'tasantum bihi, selama kalian berpegang teguh dengannya, dengan kitabullah, dan berpegang teguh dengan kitabullah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, termasuk di dalamnya berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab dua hal ini merupakan dua pedoman yang tidak bisa dipisahkan. Mustahil seseorang berpegang teguh kepada kitabullah lalu dia melalaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah, ketahuilah sesungguhnya aku diberi Alkitab, Al-Quranul Karim, dan yang semisalnya, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini jaminan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak akan tersesat. Dan ini seperti pula yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam surah Taha, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, barang siapa yang mengikuti Al-Quranul Karim, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Penafsiran Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang masyhur ketika menjelaskan ayat ini, takaffalallahu azza wa jal liman qara al-qur'ana wa amila bih alla yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah, bahwa Allah azza wa jal telah memberi jaminan dari Allah di dalam ayat ini, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bahwa seseorang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, jaminannya dua, la yadhillu fid dunya, dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia, tidak akan menyimpang, tidak akan keluar dari as-siratul mustaqim, dan yang kedua, dia tidak akan mengalami kesengsaraan dan kebinasaan dalam kehidupan akhirah. Maka seseorang mencukupkan dengan kitabullah dan bersamanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qad taraktu fikum syai'ain, aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman, lan tadhillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat setelah berpegang kepada keduanya, kitabullahi wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Walai yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Dan keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya datang kepadaku di telaga, di telagaku, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang semisalnya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi Al-Hakim dalam Mustadrak dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu kata beliau, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Wa antum tus'aluna anni, dan kalian wahai umatku, kalian akan ditanya tentang aku. Kalian akan ditanya tentang aku. Yang bertanya kepada kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa sikap kalian ketika kalian telah mendengarkan risalah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mada ajabtumul mursalin, apakah kalian menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kalian untuk melakukan sesuatu yang menghidupkan hati kalian, yang membahagiakan kehidupan kalian di dunia, demikian pula di akhirat. Antum tus'aduna anni, kalian akan ditanya oleh Allah tentang aku. Fama antum qailun, maka apa yang akan kalian ucapkan pada saat kalian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya di hadapan para sahabatnya, menanti jawaban dari para sahabat yang menghadiri peristiwa besar itu, peristiwa di hari Arafah. Qalu, maka mereka para sahabat menjawab, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Para sahabat menjawab, kami mempersaksikan bahwa engkau wahai Rasulullah, qad ballaghta, engkau sungguh telah menyampaikan, yaitu telah menyampaikan risalah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan apa saja yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhal rasul, balligh ma unzila ilaik, fa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu, sampaikan apa saja yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau tidak melakukannya, tidak menyampaikan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, seluruh apa yang Allah turunkan kepadamu, berarti engkau tidak menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama ini dengan persaksian dari Allah. Ini pertama, persaksian dari Allah azza wa jal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan sesuatu apapun dari perkara agama ini. Tidak ada satupun yang mendekatkan diri seorang hamba kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala melainkan Rasulullah telah menyampaikannya. Dan tidak ada satupun yang menjauhkan seorang hamba dari siksaan neraka melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat ini darinya. Agama ini telah sempurna dan dipersaksikan oleh Allah dengan turunnya firman Allah Azza wa Jal, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama ini untuk kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Islam telah sempurna. Kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, hadhihi min akbari ni'amillahi azza wa jal ala hadhihi al-ummah haythu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghairih wala ila nabiyin ghairi nabiyihim salawatullahi wa salamuhu alaih. Ini termasuk di antara nikmat terbesar yang Allah Azza wa Jal limpahkan kepada umat ini. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyempurnakan agama ini untuk mereka. Sehingga mereka tidak lagi membutuhkan satu agama, satu keyakinan. Kecuali Islam. Dan mereka tidak lagi membutuhkan Rasul. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam. Itu adalah kenikmatan yang besar. Sehingga orang Yahudi yang datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, ma'asyaral Yahud, kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Maka diterangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang turunnya ayat itu, bahwa ayat itu turun pada hari Jumat bertepatan dengan hari Arafah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang berkhutbah di Arafah. Demikian pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mempersaksikan tentang kesempurnaan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kami mempersaksikan annaka qad ballaghta, bahwa engkau telah menyampaikan, yaitu ballaghta risalah, engkau telah menyampaikan risalah dari Allah, wa addaita, engkau telah menunaikan, yaitu engkau telah menunaikan amanah dari Allah azza wa jal, wa nasahta, dan engkau telah menasihati, yaitu menasihati umat ini dengan sebenar-benarnya nasihat. Seorang yang memberi nasihat, dia tidak akan menyembunyikan segala hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan yang dinasihati. Dia akan menyampaikan seluruhnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini menerangkan kepada kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa umat ini tidak lagi memerlukan selain kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memerlukan ilmu kalam. Mereka tidak memerlukan untuk mempelajari filsafat. Mereka tidak memerlukan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya yang menyebabkan seorang terjerumus ke dalam bid'ah dan kesesatan. Karena Islam ini sempurna. Apa yang ketika turunnya ayat tersebut tidak menjadi bagian dari agama ini, maka hari ini tidak akan menjadi bagian dari agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Apa yang hari ketika turunnya ayat tersebut tidak menjadi bagian dari agama, maka hari ini tetap saja bukan bagian dari agama Islam. Walaupun sebagian orang berupaya untuk menyusupkan dan menganggap itu bagian dari Islam, selama itu tidak disampaikan, tidak dianjurkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka itu bukan merupakan bagian dari agama. Itulah yang disebut bid'ah. Dan bid'ah di dalam Islam seluruhnya kesesatan. Bid'ah di dalam Islam seluruhnya sesat. Tidak ada pembagian bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, seluruhnya bid'ah dalalah. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala bi asbu'ihi as-sababah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengisyaratkan jari telunjuknya. Bi asbu' jari, bahasa Arabnya usbu'. Ini termasuk di antara kata yang banyak cara pengucapannya. Dengan cara apapun dia mengucapkan, dia tidak keliru. Asbu' usbu' isbu'. Asba' usba' isba'. Asbi' usbi' isbi'. Sembilan cara penyebutan. Tambah satu lagi. Usbu'. Semuanya benar. Tidak ada yang keliru. Ya. Jadi orang yang tidak pandai membaca kitab gundul pun bisa menyebutkan ini. Ya, dengan harokat apapun mesti benar dia. Ya, tapi jangan coba-coba dengan kata-kata yang lain. Jangan dipraktikkan ke yang lain. Tapi khusus kata ini itu diperbolehkan seorang dengan mengucapkan harokat yang mana saja. Antum mau bilang isba', mau bilang asbi', mau bilang isbi', ah semuanya benar. Semuanya benar. Maka qala bi asbu'ihi as-sababah yarfa'uha ila as-sama'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengisyaratkan telunjuknya dan beliau mengangkatnya ke atas langit, beliau mengarahkan ke atas. Wa yankutuha ila an-nas. Lalu kemudian beliau mengarahkannya, yankutuha. Beliau merendahkan setelah beliau mengarahkan jarinya ke atas, yang kutuha ilaihim. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan telunjuknya sambil beliau mengisyaratkan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya yang mereka mempersaksikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah menasihati umat ini. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Jadi beliau mengisyaratkan ke atas, mengisyaratkan kepada kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla. Lalu beliau mengisyaratkan jarinya kepada para sahabat untuk menerangkan bahwa ini mereka yang telah menjadi saksi tentang apa yang beliau sampaikan, bahwa beliau telah menyampaikan seluruh risalah yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengisyaratkan ke atas seakan-akan beliau mempersaksikan tentang kemahatinggian Allah. Ini juga termasuk di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Lalu kemudian beliau mengisyaratkan kepada para sahabat untuk menunjukkan bahwa apa yang menjadi ucapan para sahabat merupakan saksi, dan mereka adalah syuhud, udul. Saksi-saksi yang adil, yang jujur menyampaikan tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau telah menyampaikan seluruh risalah yang datang dari sisi Allah azza wa jalla. Jadi hadis ini juga termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, menerangkan kepada kita bahwa telah cukup bagi kita kitabullah dan sunnah yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah saja, itu masih banyak yang kita tidak amalkan. Masih banyak. Ngapain mendatangkan amalan-amalan bid'ah? Ya. Yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ringan, mudah. Itu pun tidak banyak orang yang mengamalkannya, kecuali yang diberi taufik oleh Allah azza wa jalla. Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Apa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, itulah yang kita amalkan. Itu yang menjadi rutinitas kita. Zikir-zikir pagi petang, ringan. Sholat-sholat sunnah, zikir-zikir setelah adzan, zikir setelah wudu, dan amalan-amalan yang lainnya, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang ringan. Kalimatan khafifatani fil lisan Thaqilatani fil mizan, habibatani ilal rahman. Dua kalimat ringan diucapkan oleh lisan, namun dalam timbangan amalan saleh, thaqilatan, berat. Dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Ringan sekali. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Ya. Jadi mengamalkan sunnah itu enggak repot, mudah, ringan. Namun banyak di antara kaum muslimin tidak diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka lebih memilih amalan bid'ah yang menyulitkan, yang memberatkan, ya. Yang memberatkan, menyulitkan mereka. Ya. La ilaha illallah misalnya. Ucapan la ilaha illallah baik. Seutama-utama kalimat la ilaha illallah. Tapi cara-caranya, metode yang mereka lakukan, la ilaha illallah sambil ya, la ilaha illallah, kemudian dipangkas-pangkas setelah la ilaha illallah, merasa enggak cukup, akhirnya dipangkas lagi illallah, illallah, illallah, akhirnya dipangkas lagi Allah, Allah, Allah, Allah, ya. Kalau sudah sampai kepada tingkatan maksimum, hu hu hu hu hu hu, dianggap itu sebagai zikir. Ya. Mereka menganggap itu sebagai satu amalan soleh. Mereka pun meriwayatkan hadis-hadis palsu tentang keutamaan satu amalan yang pada hakikatnya itu bid'ah, tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian lagi ketika mereka berzikir la ilaha ratusan kali. La ilaha ratusan kali. Kemudian illallah ratusan kali. Dari mana cara-cara yang seperti ini yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Belum lagi melakukan amalan-amalan bid'ah yang biasanya ritual bid'ah uudeh, ujung-ujungnya duit. Ritual bid'ah itu disemarakkan, dilestarikan, biasanya ujung-ujungnya duit. Ya. Karena apabila ada seorang mengatakan itu bid'ah dan memperingatkan umat darinya, hilang mata pencaharian sebagian. Karena itu merupakan kesempatan untuk Allahul Musta'an memakan harta manusia dengan cara yang batil. Walhasil ma'asyara ikhwa rahimakumullah, ini termasuk di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penting untuk menjadi perhatian kita. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencukupkan dengan kitab Allah azza wa jalla. Wa an Aliin radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini termasuk di antara hadis yang dhaif. Tidak sahih periwayatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian meriwayatkan bahwa ini dari ucapan Ali, Ali bin Abi Thalib, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, beliau mengatakan, ala innaha satakunu fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya akan muncul fitnah. Akan muncul fitnah di masa-masa mendatang, yaitu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini meskipun hadisnya dhaif, tapi kandungan-kandungan yang disebutkan di dalam riwayat ini itu sejalan dengan riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan kebenaran apa yang disebutkan. Akan muncul fitnah. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang lain, satakunu fitan. Akan muncul fitnah. Dan bahkan fitnah itu semakin jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semakin mendekati hari kiamat, maka fitnah itu semakin merebak. Fitnah itu semakin banyak. kejahatan semakin merajalela. Yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. Tidaklah datang kepada kalian satu zaman melainkan yang setelahnya itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Lalu Anas bin Malik menyandarkan ucapan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah. Fitnah saling bunuh membunuh, pertumpahan darah. Fitnah merebaknya perbuatan zina. Fitnah perpecahan. Itu semua terjadi di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbat Ibn Sariyah, beliau mengatakan, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya setelah aku, setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan melihat banyak perselisihan di tengah-tengah umat ini. Dan Nabi juga mengatakan, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Jadi ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan muncul di masa-masa mendatang berbagai macam fitnah, termasuk fitnatu al-iftiraq, iftiraqul ummah, perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini. Kata beliau, ala innaha satakunu fitnah, akan muncul fitnah. Qultu mal makhraju minha ya Rasulullah. Maka aku bertanya, itu dalam riwayat ini Ali bertanya kepada Rasul, apa solusinya? Apa jalan keluarnya wahai Rasulullah? Dan telah kita sebutkan bahwa riwayat ini dhaif penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka beliau mengatakan, kitabullahi, solusinya adalah kitabullah. Solusinya adalah Al-Quranul Karim. Di dalam hadis Al-Ibad Ibn Sariyah, Nabi mengatakan, menyebutkan solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidina al-mahdiyina min ba'di. Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rashidun yang diberi hidayah. Di dalam hadis tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kulluha finnar, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu, illa wahidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Maka dari dalil-dalil ini semua menerangkan kepada kita bahwa solusi untuk menyelamatkan diri seorang hamba dari berbagai macam fitnah, termasuk fitnah iftiraq, fitnah kesesatan, adalah berpegang kepada kitabullah. Bagaimana cara berpegang kepada kitabullah? Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berjalan di atas jalannya, jejaknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang terdepan dari mereka al-khulafa ar-rashidun. Al-khulafa ar-rashidun, inilah yang kemudian sering diingatkan oleh para ulama, kewajiban kita berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ala fahmi salaf, dengan pemahaman salaf, as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Itulah prinsip, itulah yang sering disebut oleh para ulama dengan istilah salafi. Jadi salafi itu bukan partai, bukan kelompok. Salafi itu adalah sebuah pernyataan sikap dari seorang muslim bahwa di dalam beragama dia hanya mengikuti kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus salih. Titik, sudah selesai. bukan dengan pemahaman ustadmu, bukan dengan pemahaman ustadku, bukan dengan pemahaman kiai tertentu, tidak. Ala fahmi salaf, dengan pemahaman as-salaf, apa yang difahami oleh mereka dahulu, itulah Islam. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Allah azza wa jalla ridha kepada mereka. Ridha dengan pemahaman mereka. Ridha dengan cara beragamanya mereka. Dalam sikap mereka berpegang kepada kitabullah dan as-sunnah. Itu akan membuat kita istirahat dari sekian banyak pandangan-pandangan yang keluar dari sikap ini. Kitabullah, sunnah, ala fahmi salaf. Singkatannya salafi. Salafi penisbatan kepada salaf. Maksudnya kita siap untuk mengikuti jejak para ulama salaf. Dan itu penisbatan yang mulia. Ya. Tidak ada aib, tidak ada celaan orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Tidak ada celaan bagi seorang yang menampakkan madhhab as-salaf, menisbatkan diri kepada salaf, berafiliasi kepada salaf, bahkan wajib menerima itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebab madhhabus salaf tidaklah melainkan itu adalah kebenaran semata. Itu adalah kebenaran semata. Pahami kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf, istirahat kita dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang sesat, bid'ah, kesesatan yang merebak di tengah-tengah sebagian kaum muslimin. Kata beliau kitabullah, fihi naba'u ma kana qablakum. Kitabullah itu di dalamnya terdapat berita-berita tentang umat-umat sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Wa khabaru ma ba'dakum, dan berita-berita yang kaitannya dengan sesuatu yang akan terjadi setelah kalian. Maksudnya di masa-masa mendatang. Jadi Al-Quranul Karim selain menceritakan tentang umat-umat terdahulu, balasan kebaikan bagi mereka yang taat, bertakwa kepada Allah, kebinasaan bagi mereka yang ingkar terhadap risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka Al-Quranul Karim juga terdapat berita yang menerangkan tentang apa yang terjadi di masa mendatang, tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat dan kengerian yang terjadi pada saat tegaknya hari kiamat, disebutkan di dalam kitabullah subhanahu wa ta'ala. Wa hukmu ma bainakum, dan Al-Quranul Karim juga menjadi hukum yang menjadi pencetus kebenaran dari perselisihan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Apabila terjadi perselisihan, kembalikan. Fahukmuhu ilallah. Hukumnya kembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Lalu kata beliau, wa huwa al-faslu laysa bil hazl. Wa huwa al-faslu laysa bil hazl. Bahwa Al-Quranul Karim adalah fasl, yaitu pencetus yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Sehingga apabila Allah Azza wa Jal telah menetapkan sebuah hukum, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالِ. Tidak ada lagi setelah ketetapan hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala melainkan setelahnya adalah merupakan kesesatan. Laisa bil hazal, bukan permainan, ya. Bukan dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah, barang siapa yang meninggalkan kitabullah, walaupun dia seorang yang jabbar, walaupun dia seorang yang sombong, congkak, walaupun dia seorang yang memiliki kekuasaan, dia seorang pemimpin, Dia seorang raja, dia memiliki banyak bawahan, dia memiliki tentara pasukan yang dikenal dengan kekuatannya. Apabila dia meninggalkan kitabullah azza wa jal, qasamahullah, maka Allah azza wa jal akan menghancurkannya. Cepat atau lambat. Itu balasan bagi seorang yang meninggalkan kitabullah. Setelah datang kepadanya hujjah, setelah sampai kepadanya risalah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak mengindahkannya, akhirnya adalah kebinasaan. Silakan pelajari kitabullah azza wajal, bagaimana Allah azza wajal mengkisahkan umat-umat terdahulu yang mereka sebelumnya diberikan nikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun disebabkan karena sikap al-i'rad, berpaling dari Allah, berpaling dari ajakan para Rasulullah, maka Allah azza wajal membinasakan mereka. Man tarakahu min jabbar qasamahu Allah. Barang siapa yang meninggalkan kitabullah, walaupun dia seorang jabbar, seorang yang sombong, congkak, maka Allah azza wajal pasti akan membinasakannya. Wa man ibtaghal huda min ghairihi adallahu Allah. Barang siapa yang mencari hidayah dari selain kitabullah, maka Allah azza wajal pasti menyesatkannya. Maka Allah azza wajal menyesatkannya, karena hidayah datangnya dari sisi Allah azza wajal. Ini kalimat yang hak, ya. Sekali lagi, meskipun dari sisi riwayat terdapat kelemahan, tapi kandungan kalimat-kalimat ini luar biasa, ya. Didukung dengan riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan kebenaran kandungan dari ucapan ini. Wa huwa hablullahil matin. Dan Al-Qur'an adalah tali Allah yang kokoh. Tali Allah yang kokoh. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim. Ini adalah sifat-sifat dari kitabullah azza wa jal. Bahwa Al-Quranul Karim adalah zikir yang hakim. Kitabullah azza wa jal adalah as-siratul mustaqim. Yang kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam setiap rakaat salat kita. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Huwa alladhi la tazighu bihil ahwa. Maka kitabullah adalah kitab yang tidak akan menyimpang hawa nafsu apabila dia mengikuti kitabullah. Seorang tidak akan menyimpang. Hawa nafsunya tunduk kepada Al-Quranul Karim. وَلَا تَلْتَبِسُوا بِهِ الْأَلْسِنَةِ وَلَا تَلْتَبِسُوا بِهِ الْأَلْسِنَةِ. Dan tidak tersamarkan lisan-lisan dengan Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim berbeda dengan lisan-lisan yang lain. Berbeda dengan ucapan-ucapan yang lain. Seorang yang mendengarkannya, maka dia akan merasa ada perbedaan yang jauh dari ucapan-ucapan manusia. Dan itu telah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan kitabullah, mereka mengetahui, mereka ahli bahasa. Namun mereka mengetahui itu bukan syair, itu bukan mantra perdukunan. Karena memang itu adalah merupakan wahyu yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Jubair bin Mut'im, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur, wa dhalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur ketika beliau mengerjakan salat maghrib. Dalam keadaan Jubair masih kafir ketika itu. Itu menjadi awal iman itu masuk ke dalam hatiku. Yang menjadi sebab beliau kemudian masuk ke dalam Islam. Itulah kitabullah, Al-Quranul Karim. وَلَا تَشْبَعْ مِنْهُ الْعُلَمَى. Dan tidak akan merasa puas para ulama dari kitabullah azza wa jal. Diulang-ulangi, ya, itu selalu saja ada faedah. Semakin seorang membacanya, maka dia akan semakin merasakan sebuah kenikmatan. Semakin seorang merasakan sebuah kenikmatan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Diriwayatkan dari Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillahi azza wa jalla." Kalau seandainya hati kita ini bersih, hati kita ini suci, maka tidak akan merasa puas dengan firman Allah. Tidak akan merasa puas dengan kitab Allah Azza wa Jal. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inna hadhil quluba aw'iyah fa'ashghiluha bil-Quran wa la tushghiluha bighairihi." Sesungguhnya hati-hati kita ini wadah. Wadah untuk menyimpan sesuatu. Maka sibukkan dia dengan Al-Quran. Agar yang tersimpan di dalam hati kita adalah kitab Allah Azza wa Jal. Jangan kalian menyibukkannya dengan selain kitab Allah Azza wa Jal. وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ. Dan tidak akan menjadi usang Al-Quran Al-Karim karena sering-seringnya diulang-ulangi. Tidak akan menjadi usang. Seorang ketika membaca novel, membaca cerpen, cerita pendek, atau kisah-kisah tertentu, sekali, dua kali, bosan dia. Ya? Bosan. Namun berbeda halnya dengan Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu para ulama, mereka semakin mereka mengulang-ulangi, maka mereka semakin cinta dengan Al-Quran, semakin rindu dengan Al-Quran, semakin ingin mengulang-ulangi kitab Allah Azza wa Jal. Dan mereka selalu saja mendapatkan faidah-faidah dari kandungan kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata beliau, "Wala tanqadhi ajaibuhu." Dan tidak habis keajaiban-keajaibannya. Tidak akan ada habisnya keajaiban Al-Quran. Karena Al-Quran datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi lam tantahi al-jinnu idh sami'athu. Maka Al-Qur'an itulah yang jin itu tidak lam tantahi, maksudnya dia tidak tawakuf. Ketika dia mendengarkan Al-Qur'an, dia langsung beriman. Ya, dia tidak mikir-mikir dulu. Wah, saya pikirkan dulu saya. Dah. Begitu dia mendengarkan kitabullah, lam tantahi. Dia tidak berhenti untuk berpikir. Dia langsung mengimani apa yang mereka dengarkan dari bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta qalu, hingga mereka mengatakan, "Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih." Kata kaum jin, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami mendengarkan Qur'an ajabah yang penuh keajaiban. Quran ajab yang penuh keajaiban. Yahdi ila rusyd, yang senantiasa membimbing kepada kebenaran, membimbing kepada jalan yang lurus. Fa amanna bih, maka kami pun beriman terhadap kitabullah azza wa jal. Man qala bihi sadaqa, siapa yang berkata dengan Al-Quran maka dia jujur. Siapa yang berhukum dengan Al-Quran, siapa yang mengucapkan sesuatu berdasarkan Al-Quran Al-Karim, maka dia jujur. Karena kitabullah Al-Quran Al-Karim tidak ada kedustaan di dalamnya, tidak ada kekeliruan di dalamnya. Ya, kesalahan pemberitaan misalnya, itu enggak ada di dalam kitabullah Azza wa Jal. Dalam ucapan manusia boleh jadi. Namun dalam kitabullah, man qala bihi sadaq wa man amila bihi ujir, siapa yang mengamalkan Al-Qur'an Al-Karim maka dia diberi pahala. Sekedar membaca saja sudah mendapatkan keutamaan yang besar. Membaca satu huruf saja, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dinilai oleh Allah menjadi 10. dan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Saya tidak mengatakan kepada kalian ketika seseorang membaca alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Semakin dia banyak membaca, semakin besar keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa man hakama bihi adal, siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an maka dia pasti berhukum dengan keadilan. Dia pasti berhukum dengan keadilan. Sebaliknya, siapa yang meninggalkan untuk berhukum dengan Al-Qur'an maka dia pasti terjatuh ke dalam kezaliman. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Allah azza wajalla menghukumi orang-orang yang tidak berhukum dengan Al-Qur'an, berhukum dengan hukum Allah, dia kafir, dia zalim, dia fasik. Ini akibat dari meninggalkan kitab Allah azza wajalla. وَمَنْ دَعَى إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan barang siapa yang mengajak manusia kepada Al-Quran maka sungguh dia telah diberi hidayah kepada as-siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini semua menerangkan tentang keutamaan seseorang yang berhukum dengan Al-Quranul Karim dan menjadikan sebagai pedoman hidupnya. Saya kira sampai di sini ma'asyara ikhwah rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita akhiri, tolong ikhwan yang berbuka puasa di teras masjid untuk terus mengingatkan anak-anak ya. Pada saat berbuka suaranya jangan ribut ya. Tak perlu mereka mengeraskan suara, makan aja gitu. Ya, berbuka puasa, buka puasa aja gitu. Ya, kalaupun ada percakapan ya direndahkan suaranya. Dan jazakumullah khairan, masya Allah hari-hari ini sholat lebih sejuk lah ya. Karena suara-suara itu sudah menghilang ya. Walaupun kadang-kadang masih ada ya, ini butuh tahun bagi kita semua ma'asyarul ikhwah untuk terus mengingatkan anak-anak kita. Ketika antum melihat ada dua anak yang bergabung, pisahkan ya. Ada anak-anak ngumpul di belakang di sudut-sudut, antum lihat tolong dipisahkan agar kemudian masjid ini benar-benar menjadi tempat ibadah yang nyaman, yang kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.